بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan bacaan kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, masih Rubu'ul Muhalikat, Kitab Dhammul Bukhli wal Hirs wa Tama'. Dan terakhir kita telah baca penjelasan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah tentang terapi agar kita terhindar dari sifat ambisi yang jelek dan juga ketamakan, dan obat yang bisa untuk kita bisa mempunyai sifat qanaah. Pasal berikutnya, qala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, faslun fi fadilatil sakha. Pasal berikutnya adalah penjelasan tentang keutamaan sakha. Sakha yaitu yang dimaksud di sini adalah sifat kedermawanan. Kata beliau, yan bagi liman fukidal mal an yasta'mila qana'ah kama dzakarna. Waliman wajadahu an yasta'mil al-sakha wal-ithar wastana'al ma'ruf. Sepatutnya lah bagi orang yang dia luput darinya harta. Artinya dia tidak memiliki harta. Hendaknya dia melakukan sikap qanaah sebagaimana yang telah kita sebutkan pada waktu yang lalu. Waliman wajadahu, dan bagi orang yang dia mendapati harta, an yasta'milas sakha, hendaknya dia mempunyai sikap dengan perbuatan kedermawanan. Wal ithar, dan juga adanya sikap al-ithar, mengutamakan untuk orang yang lebih memerlukan. Wa istina'ul ma'ruf, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf dalam masalah harta. Wa innas sakha akhlaqul anbiya, sesungguhnya kedermawanan itu adalah merupakan akhlaknya para nabi. Wa huwa aslun minal usulun najah. Dan sakha ini, kedermawanan ini adalah merupakan pokok dari dasar-dasar untuk mendapatkan keselamatan. Dan beliau membawakan beberapa hadis. Hadisnya sebagian dhaif, sebagian mungkar. Yang maknanya agak sahih di seperti yang disebutkan oleh beliau dari Jabir radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala Jibril alaihi salam, qala Allah azza wa jalla, Islamu dinun irtadaituhu li nafsi walan yasluhahu illa sakha wa husnul khuluq wa akhrimuhu bihima masata'tum wa fi riwayatin ma sahibtumuh. Dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Islam itu adalah agama yang aku ridhoi untuk diriku, atau diridhoi oleh diriku. Dan tidaklah akan bagus atau baik keislaman seseorang kecuali dengan adanya kedermawanan dan adanya husnul khuluq. Maka akrimuhu bihima, jadilah kalian mulia dengan keduanya sesuai dengan apa yang kalian mampu. Dalam riwayat yang lainnya, masahibtumu, apa yang kalian bisa iringinya. Tapi hadisnya dhaif, dan hadis yang berikutnya adalah dhaif. Kalau hadis yang kita bacakan maknanya sahih, adapun hadis-hadis yang berikutnya kan sampai pada derajat mungkar, ya. Pada derajat mungkarul hadis, dan kita tidak akan baca. Nah, yang sahih yaitu dalam hadis akhir, yaitu dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir min tariq Isa bin Shu'aib bin Hafs bin Sulaiman bin Yazid bin Abdurrahman an abihi an Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Imam Syaukani rahimahullah, dikeluarkan oleh Tabrani di dalam kitab Al-Kabir dengan sanad hasan dan dihasankan oleh Syekh Nasin Al-Albani rahimahullah, yaitu hadis alaikum bistina', ya, bistana' al-ma'ruf fa innahu yamna' musari'us-su. Itu yang hadisnya hasan. Adapun hadis yang di atas atasnya, ya, mungkar, yang di atasnya dhaif, di atasnya lagi adalah dhaif. Nah, wajib atas kalian melakukan perbuatan yang ma'ruf, yaitu pada harta. Sesungguhnya akan mencegah, ya, terserangnya atau terjangkitinya perbuatan-perbuatan jelek. Qala Ibn Sammak, dikatakan oleh Ibn Sammak, ajibtu mimman yashtaril mamalik bimali, kaifa la yashtaril ahrar bima'rufihi. Kata Ibn Sammak, aku sangat heran terhadap orang yang dia membeli para budak dengan hartanya. Bagaimana? Kenapa dia tidak membeli orang-orang yang bebas dengan cara yang ma'ruf? Maksudnya, yaitu memberikan cuma-cuma harta itu. Ya, kalau budak-budak dia habiskan atau dia belanjakan untuk beli budak, kenapa tidak harta itu diberikan kepada orang-orang yang bebas dengan cara yang ma'ruf? Nah, artinya dengan sedekah atau pemberian-pemberian dengan menunjukkan, ya, kedermawanan. Di sini akan disebutkan beberapa, yaitu hikayat tentang kedermawanan para salafus saleh. Nah, di antaranya dijelaskan oleh beliau, oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa qasaha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ajwad bil khair min rihil mursalah. Dan hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Naam, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah orang yang paling dermawan, ya, dengan kebaikan-kebaikan dibandingkan rihil mursalah, dibandingkan udara mursalah. Wa ana ma su'ila shay'an qat fa qala la, dan bahwasannya tidaklah ketika diminta sesuatu, ya, beliau sama sekali tidak mengatakan kata tidak. Artinya sering memberi. Wa ana rajulan sa'alahu fa atah ghanaman baina jibalain fa'atar rajul qawmahu. Nah, fa'atar rajul qawmahu faqala ya qawm aslimu fa'inna muhammadan yu'til ata'an man la yakhshal faqar. Sesungguhnya ada seseorang yang minta kepada Rasulullah, maka Rasulullah memberikan kepada orang itu seekor domba di antara jebalain, di antara dua gunung, atau maknanya yaitu ghanam yang sedang hamil. Fa'atar rajul qaumahu, maka datanglah orang itu kepada kaumnya dan mengatakan, wahai kaum, masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya Muhammad telah memberikan pemberian di mana orang tidak akan merasa, ya tidak akan khawatir dia akan fakir. Nah, waqila, dan juga dikatakan, kana li Utsman bin Affan ala Talhah radhiyallahu anhuma 50,000 dirham. Fakharaja ilal masjid faqala lahu Talhah, fatahayya' maluka faqbithu. Faqala huwa lak ya Aba Muhammad mauna ala muru'atik. Masya Allah. Pernah dikatakan dulu Utsman bin Affan, iya, kana li Utsman, Utsman memiliki, ya, atas Talha 5,000 dirham. Artinya hutang. Talha berhutang kepada Utsman bin Affan. Maka ketika keluar dari masjid, Talha berkata kepada Utsman, ini hartamu sudah siap, ambillah. Faqala, maka kata Utsman, huwa laki ya Abu Muhammad, itu milik kamu. Ya, maunah dalam rangka membantu terhadap muru'ah kamu. Masya Allah. Bahkan Utsman bin Affan sekarang pun masih punya kebun-kebun kurma di Madinah, yang setiap tahunnya ya hasil panennya dibagikan ke negara-negara yang miskin. Masya Allah, sampai detik ini. Yang menunjukkan kedermawannya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Wa jaa Rabi ila Talha. Fasa'alahu wa taqarraba ilayhi bi rahim. Faqala in hadhi rahim. Ma sa'alani biha ahadun qablak. Fa'atahu 300,000 dirham. Datang seorang Arab gunung kepada Talha. Kemudian orang Arab itu minta kepadanya. Kemudian mendekatkan diri dengan rahim. Ya, wallahualam apakah yang dimaksud dengan sesuatu atau dengan permintaan untuk dikasih. In hadhi rahim. Yang tidak pernah seorang pun meminta sebelummu. Kemudian Talha memberikan kepada orang itu 300,000 dirham. Nah, dirham itu uang emas ya. Ya, hitung sendiri. Satu dirham gak tahu berapa, lupa. Demikian diantara kisah-kisah tentang kedermawanan dari Salafus Shalih, insyaallah kita akan bawakan pada kesempatan yang lain tentang kedermawanan mereka. Wallahu a'lam. Tafadhalu, barakallahu fikum.